Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Assalamu tasliman katsira ba'd. Sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, kita ulas lagi pembahasan tentang al-maqsur dan al-mamdud. Yang perlu diingatkan di sini adalah bahwasanya pembahasan al-maqsur dan al-mamdud itu tidak berkait dengan al-mana' minas sharf, isim yang mamnu' minas sharf, bahkan ia lebih umum, ya, lebih umum. Ada yang di situ munsharif, ada yang mamnu' minas sharf. Sudah kita lewatkan definisi dari al-maqsur dan juga al-mamnu'. Al-maqsur adalah isim yang huruf i'rabnya adalah alif lazimah. Ya, yang huruf i'rabnya adalah alif lazimah. Ditakdirkan di situ tiga i'rab, rafa, nasab dan jar. Kemudian al-mamdud adalah isim yang pada akhirnya adalah hamzah yang datang setelah alif zaidah. Ya, kita ringkaskan pembahasan tentang al-maqsur dan al-mamdud. Al-maqsur dan al-mamdud, isim yang diqasr dan juga isim yang dimadkan, itu ada dua macam. Yang pertama qiyasi, bisa dikiaskan, dan itu adalah wazifah an-nahwi, tugasnya ahli nahwu. Dan yang kedua sama'i, dan itu tugasnya al-lughawi. Adapun batasan dari isim maqsur yang itu bisa dikiaskan adalah apa yang dia memiliki nadhir yang sepadan minas sahih, dari isim yang sahih, di mana isim yang sahih itu sebelum akhirnya wajib di fathah. Iya. Di antara amsilahnya adalah yang pertama, isim maqsur itu adalah masdar dari fa'ila yang lazim, seperti jawiya, jawan, hawiya, hawan, amiya, aman. Maka yang semisalnya dari yang sahih itu sebelum akhirnya di fathah, fariha, farohan, farohan, sebelum akhir di fathah, asyira, asyaran. Maka karena jawiya, hawiya, ya, jawiya, jawan, hawiya, hawan, amiya, aman, itu memiliki nadhir dari yang sahih, fariha, farohan, dan nadhirnya ini yang sahih sebelum akhirnya di fathah, maka ia dengan menggunakan alif maqsurah, jawan. Ya. Khattan la lafzan, dari sisi penulisan, tidak dari sisi pelafalan. Kemudian di antara amsilahnya juga adalah fi'al, fi'al dengan kasrah di awalnya dan fathah pada yang keduanya, itu adalah jamak dari fi'lah. Ya, contohnya firyah, firon, miryah, miron. Firyah kedustaan, firon jamaknya. Miryah keraguan, miron. Nadhirnya adalah qirbah, qirab. Ya, qirab di situ sebelum akhirnya di fathah. Karena di situ firyah, firon mirip dengan qirab, maka ia firon di gunakan alif maqsurah. Wa minha, dan juga diantaranya adalah wazan fu'al. Wazan fu'al dengan dhamma awalnya, fathah pada yang kedua. Jamak dari fu'lah. Jamak dari fu'lah seperti dumya, duman, mudiyah, mudiyah, mudan, kuswah, kusan. Dan nadhirnya dari yang sahih adalah hujjatun, hujajun. Hujajun sebelum akhirnya di fathah di sini. Qurbah, qurabun juga sama. Kemudian juga di antara amsilahnya adalah isim maf'ul dari fi'il yang lebih dari tiga huruf, seperti mu'tan dari a'ta, yu'ti. Isim maf'ul yang mu'tan itu pun dengan alif maqsurah. Karena yang sebanding dengannya dari yang sahihnya sebelum akhirnya di fathah, apa itu yang sebanding dengan mu'tan? Yang sebanding dengan mu'tan adalah mukram. Ya, mukram sebelum akhirnya di fathah. Juga mustad'an. simaful ri'istad'a yastad'i mustad'an. Ini dengan alif maksurah, karena yang sebanding dengannya dari yang sahih itu di fathah sebelum akhirnya. Mustakhrajun, mustakhrajun. Nah itu yang dikiaskan dari isim maksur. Adapun yang dikiaskan dari isim mamdud adalah dhabitnya agar isim tersebut memiliki nadhir yang sepadan dari yang sahih, di mana yang sahih tersebut sebelum akhirnya wajib dengan alif. Ya. Dan ini juga memiliki amsilah. Di antara amsilahnya adalah apabila isim tersebut, isim maksurnya masdar dari af'ala. Ya. Masdar dari af'ala dengan tambahan hamzah qat'. Atau apabila isim tersebut adalah fi'il atau diambil dari mas, ataupun apabila masdar tersebut adalah fi'il yang dibuka dengan hamzah wasal seperti a'ta yu'ti i'ta'an, maka i'ta'an dengan mad, dengan alif mamdudah. Ya, karena awalnya dengan hamzah qata' a'ta, dan akhirnya huruf illah, maka ketika dia jadikan masdar dengan menggunakan alif mamdudah i'ta'an. Juga yang diawali dengan hamzah wasal irta'a, ya, irti'aan dengan alif mamdudah juga. Istaqsa istiqsa'an. Ya, karena yang semisal dengan a'ta, yang semisal dengan a'ta itu sebelum akhirnya adalah alif. Akrama yukrimu ikraman. Di situ ikraman sebelum akhirnya mim adalah alif. Kemudian sepadan dengan irta'a adalah iktasaba. Iktisaban sebelum akhirnya dengan alif. Yang sepadan dengan istaqsa istiqsa'an adalah istakhraja istikhrajan, pun sama sebelum akhirnya dengan alif. Kemudian di antara amsilahnya juga yaitu ketika ia isim mamdud tersebut adalah mufrad, mufrad dari yang jamaknya di atas wazan af'ilah seperti kisain, maka itu kisain dengan alif mamdudah karena jamaknya di atas wazan af'il aksiyah, kisa pakaian, aksiyah, rida ardiyah. Ya, karena yang semisal dengannya, yang semisal dengannya dengan yang mu'tal ini atau yang mamdud ini adalah himar. Himar jamaknya di atas af'ilah ahmirah, silah, asliha. Nah itu. Kemudian juga di antara amsilahnya, amsilah dari alif ataupun dari isim mamdud adalah ia datang sebagai masdar dari fa'ala, yang sudah kita lewatin juga, fa'ala yaf'ulu. Yang ia fa'ala ini menunjukkan kepada saut suara. Maka masdarnya ya dengan alif mamdudah. Ruha, ruha suara unta, ruha suara unta. Wathuha yani saut al-ghanam, suara kambing. Ya, yang semisal dengannya dari yang sahihnya itu di atas wazan ini seperti as-surah, surah suara teriakan. Ya, atau ia wazan ini fa'alaifulu di atas wazan atau menunjukkan kepada da' penyakit seperti al-musya', al-musya', karena yang semisalnya pun di atas wazan itu seperti az-zukam, az-zukam, fu'al, menunjukkan kepada penyakit. Kemudian yang ketiga, ya yang ketiga adalah isim maksur dan isim mamdud yang sifatnya sama'i. Ya, batasannya adalah ia tidak memiliki sepadan dengannya dari isim yang sahih, tidak ada isim yang sahih yang sepadan dengannya. Contoh isim maksur yang masmu' sama'i adalah al-fata, ya al-fata, al-fata. Kemudian juga as-sana, as-sana, mana al-bau sudah lewat, as-sara, Al-thara, al-turab, debu, al-hija, al-aqal. Kemudian isim mamdud yang samai di antara contohnya adalah al-fata. Ya. Al-fata sudah lewat as-sana. Ini juga sudah kita lewatkan. Baik. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang berikutnya. Pembahasan yang baru, yaitu tentang kaifiyatu tasniyatil maqsur wal mamdud wa jam'ihima tashiha, tentang bagaimana cara memusanakan isim maqsur dan isim mamdud yang barusan kita lewatkan, dan tentang bagaimana cara menjamakkan keduanya dengan jamak tashih. Ya. Kita baca ucapan An-Nadhim rahimahullah. Akhira maqsurin tusanni ja'alhu ya إن كان عن ثلاثة مرتقيا كذا الذي الياء أصله نحو الفتى والجامد الذي أميل كمتى في غير ذا تقلب وآوان الألف وأولها ما كان قبل قد ألف آخر مقصور تثني اجعله يا آخر اسم مقصور ينكو مثنأكا Akhir isim maqsur yang hendak engkau musanakan, maka jadikanlah akhir isim maqsur tersebut ya, diganti menjadi ya. Akhir isim maqsur alifnya diganti ya. Kapan itu dilakukan? Diubah alifnya menjadi ya. In kana an thalathatin murtaqiya, apabila akhir isim maqsur tersebut ya, an thalathatin murtaqiya, menempati tempat di atas tiga atau lebih. Yakni ia akhirnya dari isim maqsur itu menempati huruf keempat ataupun lebih. In kana an thalathatin murtaqiya, apabila dia lebih dari tiga ataupun apabila ia lebih dari tiga ataupun ke atas. Ya. Seperti kalau alif maqsurnya pada posisi yang keempat ataupun yang kelima. Maka ketika hendak dimusanakan, alifnya diganti menjadi ya, seperti malha. Di situ alifnya atau isim maqsur huruf akhirnya yaitu alif maqsur menempati posisi keempat, maka ketika dimusanakan dijadikan ya malhayani. Ya, atau yang kelima seperti muntaman. Di situ alif maksurnya menempati posisi kelima, maka ketika dimusanakan diubah menjadi ya, jadi muntamayani. Atau yang keenamnya mustad'a. Di situ alif maksurnya menempati posisi keenam, maka ketika dimusanakan alifnya diganti ya mustad'ayani. Kemudian itu yang pertama. Kemudian kadzal ladzil ya asluhu nahul fata, demikian pula isim maqsur yang asli dari alifnya adalah ya. Ya, jadi aslinya alif itu adalah ya. Contoh al-fata. Al-fata di situ alifnya pada al-fata aslinya adalah ya. Sehingga ketika dimusannakan ia diganti menjadi ya. Al-fatayan. Kemudian tempat yang ketiga, wal jamidul ladzi umila kamata. Isim jamid yang dia dibaca imalah seperti mate, maka ia ketika dimusanakan diganti alifnya menjadi ya, sehingga menjadi matayan. Itu tempat atau tiga tempat di mana alif maqsur ketika dimusanakan itu diganti dengan ya. Kemudian fi ghairi dha tuqlabu wawanil alif, pada selain tempat ini yang tiga, maka diubah alif kepada wawu. Ya, kepada wawu seperti asan, asawan. Wa auliha ma kana qablu qad ulif. Ah, setelah diubah alifnya menjadi ya ataupun wawu, maka auliha ikutilah dengan ma kana qablu. Yang dimaksud dengan ma kana qablu adalah alamatut tasniyah. Setelah itu silakan kau ikuti dengan apa yang ada sebelumnya dari tanda tasniyah. qad ulis, yang telah disusun. Setelah diubah alifnya menjadi ya ataupun wawu, setelah itu antum tambahkan alif dan nun ketika rafa atau ya dan nun ketika nasab dan jar. Baik, kita baca syarahnya. Al-ismul mutamakkinu in kana sahih al-akhiri aw kana manqusan lahiqathu alamatu at-tathniyah min ghairi taghyir. Isim yang mutamakkin, yani yang mu'rab, in kana sahih al-akhiri, apabila isim yang mu'rab itu adalah isim yang akhirnya sahih, bukan huruf illah, dan masuk ke dalam penamaan isim yang sahih akhirnya adalah isim yang hukumnya seperti sahih akhirnya, yaitu isim yang akhirnya adalah wawu atau ya, tapi sebelumnya adalah sukun, seperti dalun, zabiyun, mansiyun, maghzuun, maka ini dihukumi dengan sahih. Lihat, ada catatan kaki, tinggal antum baca. Jadi isim yang mu'rab, apabila isim tersebut sahih atau manqus yang akhirnya ya, ya, yang akhirnya ya, maka ketika dimusanakan lahiqathu alamatu tasniyah, diikuti dengan tanda tasniyah alif dan nun atau ya dan nun, min ghairi taghyir, tanpa mengubah bentuknya, keadaan akhirnya. Contoh pada rajul, ya, jariyah, pada qab, rajulan, jariyatan, qadiyan ataupun dalwun, dalwan, dhabyun, dhabyan. Nah itu, ya. Kemudian qadin ketika dimusanakkan, ya-nya yang dibuang karena sebab iltiqa'u sakinain, sukunnya ada pada tanwin dan ya, ketika dimusanakkan dimunculkan lagi ya-nya qadiyan. Kenapa? Karena tidak ada pertemuan dua sukun di situ. Ya, karena ya-nya sudah di fathah qadiyan. Kemudian yang berikutnya. Jadi faham ya, mudah. Kalau isimnya adalah isim yang mu'rab, yang sahih akhirnya atau manqus, ketika dimusanakkan tinggal ditambahkan tanda tasniyah tanpa mengubah akhirnya. Ya, tanpa mengubah akhirnya. Wa in kana maqsuran fala budda min taghyirin ala ma nadhkuruhu al'ana. Adapun kalau isimnya isim maqsur, isim yang hendak dimusanakkan adalah isim maqsur, maka mesti diubah akhirnya, mesti diubah akhirnya. Ya. Ala ma nadhkuruhu al'an, isim maqsur sudah lewat, akhirnya adalah alif. Ya. Fala budda min taghyir, harus diubah akhirnya, alifnya harus diubah. Ala ma nadhkuruhu al'an, sesuai dengan apa yang akan kami sebutkan sekarang. Ya. Wa in kana mamdudan fa sayati hukmu, adapun kalau isimnya isim mamdud, ya, isim mamdud akhirnya hamzah, maka akan datang juga ini penjelasan tentang hukumnya. Fa in kanat aliful maqsur rabi'atan fa sa'idan qulibat ya'an, apabila ya alif maqsur itu adalah huruf yang keempat, apabila alif maqsurnya adalah huruf yang keempat atau lebih, yang kelima atau yang keenam, maka ketika hendak dimusanakan qulibat ya'an, dibalik alifnya menjadi ya. Ya, fataqul, sehingga katakan pada contoh malha, tempat hiburan, malhayan, diubah alifnya menjadi ya, malhayan. Wa fi mustaqsan, pada mustaqsan, sesuatu yang diteliti sedalam-dalamnya, mustaqsan, di situ alifnya menempati huruf yang ke mustaqsan, 6 ya, maka diubah alifnya menjadi ya, mustaqsayani, mustaqsayani. Ya. Kemudian wa in kana thalithatan, apabila alif maqsurahnya, ya, apabila alif maqsurahnya, jadi kalau alif maqsurahnya menempati tempat yang keempat atau lima atau yang keenam, maka seperti itu mesti diubah alifnya menjadi ya, apakah aslinya wawu atau aslinya ya. Ya. Adapun kalau alif maqsurnya adalah huruf yang ketiga, maka ini dirinci. Fa in kana badalan minal ya, kalau alif maqsur itu adalah ganti dari ya, berarti aslinya ya, seperti fata, roha, di situ alifnya menempati urutan ketiga dan juga dia aslinya ya. Maka ketika hendak dimusanakan kulibat aiban ya'an juga diubah alifnya menjadi ya. Fatakul sehingga engkau mengatakan fatayani, fatayani. Rahayani alat penggilingan. Wa kadza idza kanat tsanisatan majhulatal asli wa umilat. Demikian pula apabila alif maksur itu adalah huruf ketiga dalam keadaan tidak diketahui aslinya itu apa, apakah aslinya wawu ataupun ya. Tapi bacaannya diimalahkan, ya, diimalahkan bacaannya. Ya. Ada catatan yakin nomor 5 kita baca. Qalbul alif ya'an ahaqqu min qalbiha wawan, mengubah alif menjadi ya lebih pas, lebih pantas daripada mengubahnya menjadi wawu rahma jahalata al-asli. Meskipun di situ asalnya tidak diketahui atau dalam ketika asalnya tidak diketahui apakah asal dari alif ini adalah wawu ataupun ya. Id inna imalatal alif ilal ya mailun wa taqribun ilaiha, karena menyondongkan alif kepada ya adalah bentuk penyondongan dan pendekatan ya alif kepada ya. Wa hadhil imalah sama'iyah, imalah ini adalah sifatnya sama'i dan makna imalah adalah lafzul alifi la ala suratiha, melafazkan alif tidak seperti tulisannya. Bal ala surati, bal ala suratin bainal alifi wal ya, tapi di atas surah bentuk antara alif dan ya. Imalah yang sudah antum ketahui. Nah itu. Fataqulu, maka engkau katakan pada mate, dibaca imalah mate, alaman sebagai nama ya. Mate sebagai nama. Karena itu yang bisa dimusanakan. Ya. Dijadikan musana, maka diganti alifnya dengan matayan. Ya, matayan. Wa in kanat salisatan, kemudian apabila aliful maksurnya adalah huruf ketiga, badalan min wawin, dalam keadaan alif tersebut adalah pengganti dari wawu, berarti aslinya alif adalah wawu, seperti alson, ya, dan kofan, tengkuk, maka ketika dimusanakan kulibat wawan, diubah alifnya menjadi wawu, fatakul, sehingga kamu katakan alsawan, kofawan, ya, alsawan, kofawan. Wa kadza in kanat salisatan, demikian pula apabila alif maksurnya adalah huruf ketiga dalam keadaan majhulatul asli, tidak diketahui asalnya itu apa. Di sisi lain walam tumal, tidak dibaca imalah. Maka ketika dimusanakan diubah alifnya menjadi wawu. Ka ila, seperti ila sebagai nama, ya, ada orang namanya ila. Ya, ila, ka ila alaman. Fataqul, maka ketika dimusanakan dikatakan ilawan. Ya, kenapa? Karena alifnya adalah menempati huruf ketiga, di sisi lain tidak dibaca imalah. Maka diganti menjadi wawu, jadi ilawan. Nomor 6, catatan kaki ada faedah. Kullu ma saqahu dalilun ala anna al-alif la takun asliyah. Semua contoh yang dibawakan, semua penjelasan yang dibawakan adalah tanda yang menunjukkan bahwasanya alif itu bukanlah huruf asli pada isim yang sulasi maksurin mu'rab, isim sulasi yang maksur dan mu'rab. Bal hiya munqalabatun an aslin duma, bahkan ia adalah yang dibalik dari aslinya, senantiasa demikian. Kesimpulannya adalah falhasil anna alif, kesimpulannya adalah bahwasanya alif al-maksur, alif maksur tuqlabu ya'an, dibalik menjadi ya fi salasati mawadhi'a, di tiga tempat. Al-awwalu, tempat yang pertama, idza kanat rabi'atan fa sa'idan, apabila aliful maksur itu menempati tempat yang keempat atau yang kelima atau yang keenam. Nah itu dibalik menjadi ya, malha malhayani, muntama muntamayani, mustada'a mustada'ayani. Yang kedua, idza kanat thalithatan badalan min ya, apabila aliful maksur itu adalah huruf yang ketiga tapi dia sebagai ganti dari yang aslinya ya. Dari yang aslinya ya, fata, fatayan. Yang ketiga, idza kanat salisatan majhulatan asli wa umilat, apabila aliful maksurnya adalah huruf ketiga dalam keadaan aslinya tidak diketahui tapi bacaannya dibaca imalah, mate, matayan. Kemudian wa tuqlabu wawan fi mawdhi'aini, dibalik diganti alifnya menjadi wawu pada dua tempat. Tempat yang pertama, idza kanat salisatan, badalan minal wawi, apabila aliful maksurnya adalah huruf ketiga, tapi ia sebagai ganti dari yang aslinya wawu. Ya. Kita lewat tadi contohnya. Asani yang kedua, idza kanat tsalitsatan majhulatan asli wa lam tumal, apabila alifnya adalah huruf ketiga dalam keadaan tidak diketahui aslinya apa, wawu atau ya, di sisi lain tidak dibaca imalah. Kemudian wa asyara biqaulihi, dan musannif mengisyaratkan dengan ucapannya wa auliha ma kana qablu qad ulif. Ya. Kepada ila annahu idza umila hadzal amal, apabila diperbuat ya cara ini yang telah disebutkan pada isim maksur, ani qalbal alifi ya'an aw wawan, yakni setelah diubah alifnya menjadi ya ataupun wawu, lahiqatha alamatu ta'nits lahiqatha alamatu tasniyah, maka setelah itu diikuti oleh tanda tasniyah, allati sabaqa dzikruha, yang telah lewat penyebutannya, awwalal kitab, di awal kitab, wa hiya al alif wan nun al maksurah raf'an, yaitu alif dan nun ya al maksuratu raf'an, yang mana di kasrah nunnya ketika rafa' ya, wal ya'ul maftuha ma qablaha, dan ya yang di fathah sebelumnya, wan nunul maksuratu jarra wa nasba, dan nun yang di kasrah ketika jar dan nasab. Sudah lewat ya tanda-tanda dari isim musanna ketika rafa' dengan alif dan nun ya, kemudian nunnya di kasrah ketika nasab dan jar dengan ya dan nun, sebelum nunnya sebelum ya-nya di fathah dan nunnya di kasrah, dan di situ ada rangkumannya, tinggal anda baca ya. Kemudian pembahasan berikutnya, qala an-nazim rahimahullah, wa ma ka sahra'a bi wawin tunniya wa nahu ilba'in kisa'in wa haya. Ya. Wa ma ka sahra'a bi wawin tunniya. Apa saja dari isim yang ia seperti sahra, maka ia dimusanakkan dengan wawu, yakni diubah hamzahnya menjadi wawu. Ya, maksud dari ucapan beliau wa ma ka sahra'a bi wawin tunniya adalah isim yang alifnya litaknis ya, kemudian dibalik alifnya menjadi hamzah, maka setelah itu hamzahnya ketika dimusanakan diganti menjadi wawu. Ya, kita sudah lewat ya, sudah lewat ya sama kita atau dari kita tentang sahra, bahwasanya hamzahnya itu aslinya adalah alif taknis, alif taknis diubah alifnya menjadi hamzah karena tidak disukainya ada dua alif berturut-turut. Nah, karena hamzahnya ini adalah aslinya alif ta'nif, maka ketika dimusanakan hamzahnya diganti wawu, sahra sahrawani. Ya, demikian pula ketika dijamakan ya, diganti menjadi wawu. Kita baca ulang, wa ma ka sahra'a bi wawin sunniya, isim yang seperti sahra ketika dimusanakan hamzahnya diganti wawu. Paham ya, yang seperti sahra yaitu isim yang hamzahnya aslinya alif ta'nits. Wa nahu ilba'in kisa'in wa haya, kemudian contoh ilba'in, ilba urat teher kanan atau dan kiri. Ada dua. Kisa'in juga kisa, pakaian sandang, wa haya yakni rasa malu, haya'in. Bi wawin aw hamzin wa ghayra ma dzukir sahih. Wa ma syadza 'ala naqlin qusir. Jadi contoh ilba, contoh kisah, contoh haya, itu biwawin au hamzin. Ketika dimusanakan, boleh dengan wawu, sehingga dikatakan ilbawani, kisawani, hayawani. Atau dengan hamzah, tidak diubah hamzahnya, ilbaani, kisaani, hayaani. Ya. Wa ghayra ma dzukir sahih. Ya. Selain apa yang telah disebutkan, maka sahih. Ya. Selain yang disebutkan, maka sahih. Yakni hamzahnya tidak diubah kepada wawu ketika dimusanakan. Ya. Wa ghairu ma dzukir Selain yang disebutkan maksudnya apa? Isim yang hamzahnya asli. Isim yang hamzahnya asli itu kan yang tidak disebutkan. Wa ghairu madzukir yakni isim yang hamzahnya itu asli. Bukan hamzahnya adalah yang dibalik dari alif ta'nif, bukan juga hamzah ilhaq, bukan pula hamzah yang dibalik dari yang lain. Wa ghairu madzukir yakni isim yang hamzahnya asli, maka sahih, maksud dari sahih adalah hamzahnya tidak diubah menjadi wawu ketika dimusanakan, ditetapkan apa adanya ya. Ditetapkan hamzahnya sesuai dengan aslinya. Wa ma syadza ala naqlin qusir, adapun apa saja yang ia menyelisihi kaidah yang telah disebutkan tentang mengubah alifnya kepada ya ataupun wawu dengan rincian yang telah lewat, ya, apa yang menyelisihi kaidah yang telah lewat, maka itu ala naqlin qusir, dibatasi pada penukilan saja, sama sifatnya. Ya, sama sifatnya. Baik, kita lihat syarahnya. Lamma faragha min al-kalami ala kayfiyati tasniyatil maqsur, syara'a fi dzikri kayfiyati tasniyatil mamdud. Ketika al-musannif selesai dari membahas tentang bagaimana memusanakkan isim maqsur, maka beliau mulai menyebutkan tentang bagaimana memusanakkan isim mamdud. Wal mamdud, isim mamdud, imma an takuna hamzatuhu badala min alif ta'nif, ada kalanya hamzahnya itu adalah pengganti dari alif ta'nif, iya, aw lil ilhaq, atau hamzahnya didatangkan untuk mengilhaq satu kalimat dengan kalimat yang lain, menyamakan satu kalimat dengan kalimat yang lain dalam wazannya. Aw badalan min aslin, atau ia hamzahnya sebagai ganti dari yang aslinya bukan hamzah. Aw aslan, atau hamzahnya adalah hamzah asli. Hamzahnya adalah hamzah asli. Itu empat kemungkinan dari hamzah pada isim mamdud. Yang pertama hamzahnya adalah badal, pengganti dari alif ta'nif. Yang kedua hamzahnya lil ilhaq. Yang kedua hamzahnya pengganti dari yang aslinya bukan hamzah. Dan yang keempat hamzahnya asli. Fa in kanat badalan min alif ta'nis, adapun apabila hamzahnya adalah pengganti dari alif ta'nis, fal masyhuru qalbuha wawan, maka yang masyhur ketika dimusanakan hamzahnya diubah menjadi wawu. Fataqul, maka engkau katakan dalam contoh sahra, hamra, sahrawan, hamrawan, ya hamrawan. Ayat itu jelas. Jadi kalau hamzahnya aslinya adalah alif ta'nis, maka ketika dimusanakan diganti menjadi wawu, menjadi wawu. Wa in kana lil ilhaq, adapun kalau hamzahnya untuk ilhaq, mengilhaq, sudah kita lewatkan ilhaq, seperti ilba, ilba urat pada sisi leher, ada dua kanan dan kiri. Ilba, ini ilba aslinya adalah ilbayi, ilbayu, ya ilbayu, aslinya adalah ilbayu. Aslinya adalah ilbayu. Kemudian ya dengan ya ilbayu, dengan ya tambahan. Untuk apa tujuannya? Lil ilhaq, untuk mengilhaq ilbayu dengan kirtas, sama jadi wazannya. Setelah itu ubdilatil ya hamzah, hamzahnya ataupun ya-nya ilbay yang datang setelah alif diganti menjadi hamzah. Ya, litakhuriha isra zaidah, karena dia diakhirkan setelah alif zaidah, setelah alif zaidah. Ya. Dan itu adalah kaidah. Jadi kalau ada wawu ataupun ya yang datang setelah alif zaidah, maka wawunya diganti menjadi hamzah. Seperti kisaun, kisaun, kisaun, aslinya kisawun, Kisawun, wawunya datang setelah alif zaidah, maka diganti menjadi hamzah kisaun. Juga hayayun, hayayun, aslinya hayaun, hayayun, ada ya datang setelah alif zaidah, maka diganti menjadi hamzah hayaun. Dan itu diterapkan bukan hanya pada ujung ya, sampai pun pada tengah kalimat kaidah ini diterapkan. Ya, itu kalau ada huruf ya ataupun huruf wawu yang sebelumnya ada alif zaidah, maka ia diganti menjadi hamzah. Qama qaimun, maksudnya qaimun, ada ya datang setelah alif zaidah, maka diganti hamzah qaimun. Shaimun, shaimun. Ya, dan seterusnya. Kemudian kemudian kita lanjutkan. Wa in kanat lil ilhaq, apabila hamzahnya untuk ilhaq seperti ilba au badalan min aslin, atau sebagai ganti dari asal, berarti aslinya bukan hamzah. Contoh kisain dan contoh hayain, di situ juga ada catatan yang nomor 2 itu apa yang tadi saya jelaskan. Aslu kisah, asal dari kisah adalah kisawun, kisawun. Bidalil qaulika, dengan dalil ucapanmu, kasautu fulanan kiswatan, saya mengenakan kepada si fulan kiswah, pakaian. Aslinya wawu, kasautu kiswatan. Fawqatil wawu fi kisah isra alifin zaidah, di situ datang wawu pada kisah kisawun di belakang alif tambahan. Setelah alif tambahan, fakulibat hamzatan, maka ia alifnya di wawunya diganti hamzah. Wa aslu haya, dan asli dari hayaun adalah hayayun. Bidalil qaulik, dengan dalil ucapanmu, hayitu, hayitu, ya. Wa qauluka, dan juga ucapanmu, hayya fulanun, Yahya, wahai. Di situ waqa'at yaun hayayu, hayayun, di situ datang ya pada hayai isra alifin zaidah setelah alif tambahan, fakulibat hamzah, maka ya'nya diganti hamzah jadi hayaun. Nah, ini kaidah disebutkan. Fakullun minal wawi wal ya, setiap dari huruf wawu dan ya, idza waqa'at isra alifin zaidah, apabila datang di belakang atau setelah alif zaidah, kulibat hamzatan, maka ia diganti menjadi hamzah. Sawa'un nakanat mutatarrifah, sama saja apakah itu terjadinya di ujung, kama huna sebagaimana di sini, kisaun ya dari kisawun, hayaun dari hayayun, ya kisaun dari kisawun, hayaun jadi dari hayayun. Am kanat fi wasatil kalimah, atau terjadinya di tengah kalimat, kama fi shaim, sebagaimana pada shaim, qaim, qail, qail yang diambil dari al qaul, seorang yang berkata. Wa kama fi, dan juga sebagaimana pada contoh bai', shair, qail, dari qailulah, tidur siang. Nah, kita kembali ke syarah. Jadi apabila hamzahnya untuk ilhaq atau hamzahnya adalah ganti dari yang aslinya bukan hamzah, maka jaza fiha wajhan, boleh pada hamzah itu dengan dua sisi. Sisi yang pertama, qalbuha wawan, hamzahnya dibalik menjadi wawu, diubah menjadi wawu ketika dimusanakan, sehingga dikatakan ilba jadi ilbawani, kisaun kisawani, hayaun hayawani. Itu yang pertama. Sisi yang kedua, ibqaul hamzati min ghairi taghyir, menetapkan hamzah tanpa mengubahnya, tanpa mengubahnya kepada wawu. Contoh ilba menjadi ilbaani, kisa jadi kisaani, haya jadi hayaani. Wal qalbu fil mulhaqati aula min ibqaul hamzah, dan membalik atau mengubah hamzahnya menjadi wawu pada yang mulhaq, pada seperti ilba, itu lebih utama daripada menetapkan hamzah. Ya, daripada menetapkan hamzah. Wa ibqaul hamzati al-mubdilati min aslin awla min qalbiha wawan, dan menetapkan hamzah yang menggantikan aslinya itu lebih utama daripada menggantinya menjadi wawu. Ya, menjadi wawu. Di catatan kaki ada tambahan penjelasan. Ya. Amma tarjihul qalbi fil mulhaqa fadzalika litashbihil hamzati huna bihamzati hamra wa nahriha. Adapun merajihkan, menguatkan qalb pada yang mulhaqah, alasannya adalah litashbihil hamzah huna, karena hamzahnya di sini diserupakan dengan hamzah hamra. Dan semisalnya, kita tahu hamra yang masyhur adalah diganti hamzahnya dengan wawu ketika dimusanakkan. Ya. Di anna kullan minhuma, karena masing-masing dari keduanya, hamzah mulhaqah dan juga hamzah berhamra, badalun min harfin zaid, adalah pengganti dari huruf tambahan. Ya. Wa ma tarjihul ibqa fil mubdalah atau fil mubdilah, adapun merajihkan ibqa, menetapkan hamzah fil mubdilah pada hamzah yang menggantikan dari yang aslinya bukan hamzah, fali tashbihil hamzati huna bil asliyah, karena diserupakan hamzah di sini dengan hamzah asli. Kita lanjutkan. Wa in kanatil hamzatul mamdudatu aslan wajaba ibqa'uha. Adapun apabila hamzah mamdudah itu adalah asli, ya, wajaba ibqa'uha, maka wajib untuk ditetapkan, tidak diubah kepada wawu atau yang lainnya. Contoh di sini qurra, sepertinya keliru ya. Hanya qarra. Ya, qarra. Mubalaghah, sighah mubalaghah. Karena di tempat yang lain disebutkan fathah, qarra. Kemudian wudda, qarra, orang yang banyak membaca Al-Qur'an. Qarra. Wudda, orang yang hasanul wajh, bagus wajahnya. Ya. Yang benar bukan dhammah qafnya, fathah qafnya. Ya, qarra. Qarra'an. Qarra'an. Ya, kemudian wudda'an. Wa asyara bi qawlihi, di situ qarra, ya, dari qara'a, ya, asli hamzahnya, atau dari masdarnya qira'ah, hamzahnya asli. Demikian pula wudda', dari wada'ah, hamzahnya asli. Kemudian wa asyara bi qawlihi, dan musannif mengisyaratkan dengan ucapannya, wa ma syadza 'ala naqlin qusir, dan apa yang berbeda dari kaidah yang telah disebutkan, maka itu dibatasi pada sama', pada penukilan dari orang Arab, tidak dikiaskan. Ini mengisyaratkan kepada annama ja'a min tasniyatil maqsur awil mamdud ala khilafi ma dzukir uqtusira fihi ala sama', mengisyaratkan bahwasanya apa yang datang dari musannanya maqsur dan musannanya mamdud dalam keadaan menyelisihi kaidah yang telah disebutkan, maka itu dibatasi pada sama', tidak bisa kita berluas-luas padanya. Seperti ucapan mereka orang Arab pada khawzala, al-khawzala. Al-khawzala adalah dorbun minal masyi fihi tasakulun wa tabakhtur. Jenis berjalan yang padanya ada tasakul, rasa berat, ini berjalan tertatih-tatih. Ah, kalau secara kaidah al-khawzala, karena alifnya adalah menempat di posisi yang keenam, khawzala, yang kelima ya, maka harusnya diganti dengan ya kan, khawzalayani. Tapi didengar dari mereka musannanya khawzalani, iya, tidak diubah, iya, tetap alifnya, atau khawzalani, dibuang ya alifnya. Wal qiyasu, adapun menurut qiyas adalah khawzalayani, ya sudah lewat. Juga ucapan mereka hamra, hamra yang masyhur sudah lewat, diganti hamzah dengan wawu kan, hamrawani. Ya. Dari mereka dinukil bahwasanya musannanya hamrayani, hamrayani. Adapun qiyas hamrawani, dan masih ada yang lainnya. Nah, itu. Semoga bisa dipahami. Iya. Cukup dulu mungkin sampai di sini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.